kecuali jika diperlukan. Ada pepatah Arab mengatakan, al-kayyisu yakfihi al-isyarah wal-hayawan yakfihi al-dharb. Orang yang berakal itu cukup dengan isyarat, sedangkan hewan yang tidak berakal cukup dengan pukulan. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ini pemula yang menjadikan kita lebih beradab dalam menuntut ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan kali ini membahas masih kitabut taharah, kitab bersuci, babut tayammum, bab tayammum. Sebelum kita masuk membaca hadis-hadis yang ada di dalam bab tayammum yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, maka kita ingin mengetahui beberapa hal muqaddimah dari tayammum. Makna tayammum secara bahasa, at-tayammum secara bahasa artinya adalah al-qasdu, yaitu menuju. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6, fatayammamu sa'idan tayyiban fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Jika kalian tidak mendapati air, maka tayammamu, menujulah kepada debu yang baik, yang suci. Di dalam kitab As-Sihah, Ibnu Sikit berkata, ay uqsudut sa'idat tayyiba, maksudnya adalah menujulah kepada debu yang suci tatkala tidak mendapati air. Ini makna tayammum secara bahasa. Menuju bermaksud, ini makna-makna bahasa. Adapun makna syar'i dijelaskan oleh para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Fathul Bari, bahwa tayammum adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdi sa'idi tayyib limashi alwajhi wal yadaini bihi biniyati raf'il hadathi liman faqada al-ma'a aw ajaza an isti'malih. Artinya tayammum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memakai debu yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Tayammum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai debu yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan dengan niat mengangkat hadas bagi siapa yang tidak mendapati air atau tidak sanggup memakainya. Ini disebut dengan tayammum. Saya ulangi, pengertian tayammum adalah beribadah kepada Allah dengan memakai debu yang suci untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan niat mengangkat hadas bagi siapa yang tidak mendapati air atau tidak sanggup memakainya. Itu pengertian tayamum. Kalau kita perhatikan pengertian ini, kita ambil maknanya satu-satu. Tayamum adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ibadah, salah satu jenis ibadah yang otomatis kalau ibadah tersebut dilakukan tentunya mendapatkan pahala. Dengan menggunakan debu yang suci. Debu yang suci di sini maksudnya adalah bukan hanya sekedar debu yang ada di atas tanah, di atas pasir, tetapi seluruh permukaan bumi yang berdebu. Itu disebut debu suci. Baik di atas lantai, ataupun di pohon, ataupun di atas meja, atau di atas tanah. Ini maksud debu suci. Untuk mengusap wajah. Wajah yang dimaksud adalah wajah manusia, yaitu secara dari atas ke bawah, apa namanya, vertikal. Vertikal yaitu dari dagu dan awal mula tumbuhnya rambut. Horizontal dari mulai telinga, batasannya sampai telinga, wajah. Kemudian dan kedua telapak tangan. Telapak tangan saja, tidak perlu sampai siku. Kedua telapak tangan saja. Dan ini nanti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dengan niat untuk mengangkat hadas. Hadas sudah kita sebutkan. Hadas adalah sesuatu yang terjadi pada diri seseorang yang menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah seperti sholat, baca Quran, dan yang lain. Hadas seperti junub, seperti hadas kecil, hadas besar. Tayamum ini diperbolehkan bagi siapa yang tidak mendapati air dan atau bagi siapa yang tidak sanggup untuk menggunakan air karena sakit, karena safar, tidak sanggup untuk menggunakan air, tidak mendapati air maksudnya karena safar, karena tidak ada air memang, atau tidak sanggup karena sakit. Ini pengertian dari tayamum. Tayamum adalah beribadah kepada Allah dengan menggunakan debu yang suci untuk mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan niat mengangkat hadas bagi siapa yang tidak mendapati air atau bagi yang tidak sanggup menggunakannya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tayamum hukumnya disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah atau Hadis dan Ijma'. Tayamum disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran itu surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum marza aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadu minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Artinya, jika kalian sakit atau bepergian atau salah seorang dari kalian melakukan buang air besar atau menyentuh wanita dan kalian tidak mendapati air, maka menujulah kepada debu yang suci. Basuh usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu tersebut. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian kesulitan. Akan tetapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian agar kalian bersyukur. Ayat ini adalah ayat yang merupakan pensyariatan tayamum, surat Al-Maidah ayat 6. Dan kalau kita perhatikan, ayat ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Jadi tayamum itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Karena kalau seandainya tidak ada tayamum, maka niscaya akan sulit bagi kaum muslim untuk bersuci dan akhirnya sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat surah Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "La'allakum tashkurun," agar kalian bersyukur. Maksudnya ini tayamum adalah rahmat, nikmat, anugerah dari Allah, pensyariatannya. Maka semoga kalian bersyukur atas itu. Ini pelajaran pertama dari ayat ini. Tayamum adalah rahmat Allah yang patut disyukuri. Yang kedua, pelajarannya dari ayat ini adalah bahwa seluruh syariat Allah, baik itu berupa hukum-hukum ataupun amalan-amalan praktis seperti sholat dan yang seluruh berkaitan dengan sholat, wudu, tayamum, mengusap di atas khuf dan yang semisalnya, atau puasa, atau baca Quran, atau haji, umrah, apapun syariat Allah, maka identik dengan kemudahan. Ini pelajaran kedua dari ayat ini. Semua syariat Allah identik dengan kemudahan. Allah berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan bagi kalian, menjadikan bagi kalian kesusahan di dalam syariat-Nya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat-ayat tentang puasa, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tidak sulitnya syariat Islam, yaitu ma yuridu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan bagi kalian kesulitan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas syariat Allah mudah. Ini identik dengan syariat Allah, kemudahan. Maka, nah itu tuh baru koma tuh. Maka apa saja yang tersebar di tengah umat Islam, syariat-syariat yang sulit pasti bukan dari syariat Allah, atau pasti bukan dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari ayat ini juga, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tayamum sebagai gantian dari wudu. Sebagai gantian dari wudu. Ini beberapa faedah dari ayat ini. Ya, ingat itu, sebagai gantian dari wudu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagai pengetahuan bagi kita, tayamum disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah, pada peperangan Bani Mustaliq. Mustaliq, mim sad ta lam qaf, Mustaliq. Ketika itu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika itu Aisyah radhiyallahu anha kehilangan cincinnya atau gelangnya. Kemudian beliau, gara-gara Aisyah kehilangan gelangnya, kaum muslim tertahan. Padahal tidak ada air. Kalau mereka jalan, mereka akan dapati air. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu marah kepada anaknya. Dan juga kaum muslim pada waktu itu menyebutkan ahabisatunahi, apakah Aisyah radhiyallahu anha menahan kita, artinya gara-gara Aisyah beliau bisa menahan kita. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kejadian tayamum sampai disyariatkan karena Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam peperangan, maka gelang beliau hilang. Kemudian belum didapati, padahal kaum muslim pada waktu itu belum sholat dan tidak ada air. Artinya kalau mereka jalan, mereka akan mendapati air. Gara-gara waktu itu Aisyah radhiyallahu anha, dan ini hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam pensyariatannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah hilangnya gelang Aisyah mensyariatkan tayamum. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah surat Al-Maidah ayat 6. Dan kejadian itu terjadi pada tahun ke-6 Hijriyah di peperangan Bani Mustaliq. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan syarat tayamum ada 2. Yang pertama yaitu tidak dapat memakai air. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak dapat memakai air atau tidak mendapati air. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 6 tadi, falam tajidu ma'an. Kemudian syarat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tidak mendapati ya sebentar. Ya, syarat yang kedua tadi tidak mendapati air, atau dan syarat yang pertama tidak mendapati air, syarat yang kedua tidak sanggup untuk memakai air. Ya, syarat yang pertama yaitu tidak mendapati air, syarat yang kedua tidak sanggup untuk memakai air. Taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat pertanyaan, siapakah yang boleh bertayamum? Ini mukaddimah semua. Siapakah yang boleh bertayamum? Maka yang pertama, seorang yang tidak mendapati air. Yang kedua, seorang yang tidak mendapati air yang cukup untuk berwudu atau mandi. Kalau tadi yang pertama tidak mendapati air sama sekali. Yang kedua, tidak mendapati air yang cukup untuk berwudu atau mandi. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sebab yang ketiga, diperbolehkan bertayamum ketika udara sangat dingin dan ditakutkan kehancuran atau kematian. Udara sangat dingin. Ini sebagaimana yang terjadi pada Amr ibn As radhiyallahu an, yang mana beliau bermimpi di malam yang sangat dingin pada peperangan Dzatus Salasil. Lalu beliau bangun dan dalam keadaan junub dan ingin mandi. Dan beliau mengira kalau mandi maka beliau akan mati, saking dinginnya. Ini pernah kejadian, Pak. Kita waktu itu umroh di musim dingin di Arab Saudi. Kemudian sudah berihram, maka pada saat itu berihram dari kota Madinah ke kota Mekah itu kan paling lama 5 jam. Atau sebelum berihram, afwan, sebelum berihram dia junub. Kalau berihram otomatis dia harus memakai kain ihram dan harus sholat subuh. Ini bagaimana? Ada keadaan dingin sekali. Orang tersentuh sedikit saja sangat dingin. Biasanya kalau sudah dingin sekali itu telinga sakit. Makanya ditutup telinga dan hidung agar tidak memberikan rasa sakit kepada telinga. Maka pada saat itu diperbolehkan untuk tayamum karena saking dinginnya. Dan hadis tentang Amr ibn As radhiyallahu anhu riwayat Imam Abu Daud. Sebab yang keempat, kapan diperbolehkan tayamum? Jika mempunyai luka atau sakit yang menyebabkan dia tidak sanggup untuk memakai air. Hal ini sebagaimana terjadi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud juga dari hadis Abdullah bin Abbas dan Jabir radhiyallahu anhuma, bahwa seorang pernah tertimpa batu kepalanya lalu bocor, dan ini dalam perjalanan. Kemudian dia malam itu junub, sudah banyak darah keluar dan malam itu junub. Diberikan fatwa oleh para sahabatnya untuk mandi, tidak boleh bertayamum. Maka mandilah dia dan akhirnya mati. Ini menunjukkan bahwasanya diperbolehkan bertayamum apabila ada luka atau ada penyakit yang tidak sanggup untuk memakai air. Kemudian termasuk daripada hal yang diperbolehkan tayamum tatkala sangat haus yang menyebabkan kebinasaan. Air tinggal sedikit, kemudian dia harus minum. Kalau dia gunakan untuk berwudu, maka dia akan mati. Maka pada saat itu dia boleh untuk bertayamum. ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan ijma'. Ibnul Munzir mengatakan, ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi ala anna al-musafira idza kana ma'ahu ma'un atau idza kana ma'ahu ma'an wa khashiya al-'atasha annahu yubqi ma'ahu lis-syurbi wa yatayammam. Para ulama yang kami hafal keilmuannya bersepakat bahwa musafir jika dia membawa air dan dia takut haus, maka dia hendaknya menyisakan airnya untuk minum dan dia bertayamum, tidak usah digunakan untuk berwudu. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagai mukaddimah juga tentang tayamum, bahwa tayamum ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayamum ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang akan kita bahas nantinya. Kemudian bapak ibu saudara-saudari, tambahan sebagai mukaddimah dari tayamum. Tayamum adalah cabang pengganti wudu. Wudu adalah asal. Tayamum adalah cabang pengganti wudu dan wudu adalah asal. Maksudnya apa? Oleh karena itu tidak boleh bertayamum selama ada air. Oleh karena itu tidak boleh bertayamum selama ada air atau selama sanggup memakai air. Kemudian selanjutnya, apakah disyariatkan tayamum kalau sudah masuk waktu sholat atau sebelum waktu sholat masuk boleh kita bertayamum? Sebagaimana yang sudah saya singgung, tayamum ini adalah apa? Apa? Barusan ditulis, tayamum adalah cabang. Para ulama mengatakan al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum berputar sesuai dengan sebabnya, ada atau tidak ada. Kalau tidak ada sebab, maka tidak ada hukumnya. Tidak ada air, maka baru ada tayamum. Kalau ada air, enggak ada tayamum. Nah, timbul pertanyaan, apakah tayamum disyariatkan tatkala sudah masuk waktu sholat? Kenapa dibicarakan ini? Karena syarat sholat adalah bersuci. Baik. Lalu apa hubungannya dengan tayamum? Saya ulangi. Timbul pertanyaan bahwa apakah bertayamum harus sudah masuk waktu sholat atau tidak? Kenapa timbul pertanyaan ini? Syarat sah sholat ada wudu, lalu kalau tidak ada air, tidak ada tayamum, tidak ada wudu. Lalu kalau tidak ada tayamum sebagai pengganti wudu, tidak bisa sholat. Nah sekarang lihat biar lebih jelas. Pertanyaannya apa yang saya tanyakan tadi? Apakah disyaratkan untuk bertayamum harus masuk waktu sholat? Artinya begini, kita nunggu azan dulu, wah benar-benar gak ada air nih, baru kita tayamum. Atau diperkirakan memang tidak ada air, meskipun belum masuk waktu sholat, boleh tayamum. Mana yang pilih? Yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang pertama, perhatikan. Seorang ingin bertayamum meskipun belum masuk waktu sholat. Artinya, kemungkinan habis azan ada hujan nih untuk wudu. Kalau ada air berarti tidak ada tayamumnya. Nah, apakah tayamum menunggu azan dulu masuk waktu sholat atau boleh bertayamum sebelum waktu sholat? Hah? Nunggu azan? Maka tidak ada dalil kalau nunggu azan. Maka jawabannya tidak disyaratkan untuk tayamum masuk waktu azan, masuk waktu sholat. Selama tidak ada air, meskipun belum masuk waktu sholat, misalkan azan jam 3.30 asar, saya ingin bertayamum jam 3.15, boleh gak? Boleh? Boleh. Ya, ini pendapat yang kuat, ini pendapat yang benar, boleh. Karena tayamum, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disyariatkan harus masuk waktu salat. Jika dia yakin tidak ada air, maka langsung saja dia bertayamum. Ada orang berkata, "Tuh, udah jam 3.15 enggak tayamum ente. Enggak ada air sekarang. Ntar aja kalau jam 3.30 pas azan baru saya tayamum." Kenapa dia seperti itu? Karena mungkin saja ada air. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat adalah apa? Boleh bertayamum meskipun belum masuk waktu sholat. Taib. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apakah ya, silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa perkataan saya terakhir? Apakah tayamum juga pengganti untuk hadas besar? Tayamum pengganti wudu dan wudu untuk hadas kecil. Itu asalnya. Sekarang timbul pertanyaan, apakah tayamum pengganti hadas besar? Orang kalau junub, kemudian dia tidak bisa mandi karena satu dan lain hal, tidak mendapati air, sakit, apakah juga pengganti untuk hadas besar? Pengganti untuk mandi junub? Hah? Iya. Ya, pengganti untuk mandi junub. Tidak ada perbedaan. Baik dia orang ini berhadas besar atau hadas kecil, selama ada syarat-syarat dari yang diperbolehkan tayamum tadi, maka boleh dia bertayamum. Itu mukaddimah, Bapak. Ya, semua yang saya sebutkan tadi adalah mukaddimah. Nah, sekarang sebelum saya masuk kepada pembacaan hadis, maka di sini ada perkataan menarik dari para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis buku ini, setelah menyebutkan tata cara bersuci dengan air, baik itu bersuci dengan air tata cara yang kecil ataupun tata cara yang ringan seperti berwudu menghilangkan hadas kecil, atau tata cara bersuci dengan air untuk menghilangkan hadas besar seperti mandi, maka kemudian penulis melanjutkan untuk menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara bersuci dengan debu. Nah, itu urutan. Ya. Dan sulit untuk mengurut-ngurut seperti itu. Membuat urutan seperti ini sulit. Jadi setelah beliau menyebutkan semua hal yang berkaitan dengan wudu, kemudian setelah itu berkaitan dengan mandi, ya, bersuci yang kecil, bersuci yang besar, kemudian beliau menyebutkan bersuci dengan debu. Nah, beliau menyebutkan seperti ini kenapa? Karena mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an mendahulukan wudu, baru setelah itu apa? Tayamum. Nih, kenapa demikian? karena memang tayamum adalah apa? Ganti cabang dari wudu, dan wudu adalah apa? Asal. Itu tadi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar di sini penulis seakan-akan ingin berkata kepada kita, jangan pergi ke tayamum langsung kalau masih mampu berwudu. Nah, itu pelajaran-pelajaran dari bab. Taib. Sekarang kita baca hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan saya berpesan kepada jamaah yang sholat isya, kita kan terlambat sholat isyanya ya, sampai 8:30 kadang-kadang. Maka jangan duduk di halaman. Rugi. Orang majelis ilmu, majelis ya, majelis ilmu itu majelis yang dihadiri oleh para malaikat. Ini duduk di halaman, ngobrol. Kayak sudah pintar sendiri. Saya biarin dimarahin orang, gak apa-apa. Pun? Iya, kada masuk catatan aja sih. Siapa tahu kita meninggal di sini. Masa meninggal di luar masjid ya, kenapa aja lah. Nah, subhanallah. Iya. Jadi pemandangan aneh. Pemandangan aneh yang ada cuma hanya di Banjarmasin mungkin. Ya. Kalau seandainya tidak ikut kajian, tidak mengapa, tetapi hadir. Jangan duduk di pelataran. Ya, seakan-akan sudah tidak membutuhkan ilmu. Kita tidak bisa memaksa orang ikut hadir di majelis ilmu, ya, karena satu dan lain hal. Mungkin ada istrinya lagi ingin itu dan ini, atau anaknya lagi ingin itu dan ini. Kita tidak bisa memaksa. Akan tetapi jangan duduk di halaman masjid ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang lebih parah lagi, memboikot ustaz. Nah, ini parah nih. Ini enggak boleh ini. Haram hukumnya. Ya. Itu harus dihilangkan sifat seperti itu. Menuntut ilmu itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah nikmat, tanda bersyukurnya adalah kita harus menghadirinya. Dan dahulu orang menuntut ilmu itu apa? Harus bepergian. Dari mana? Dari Irak, Basrah. Kemana? Ke Yaman. Imam Ahmad menemui Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Habis bekal. Habis bekal kerja dulu, baru bisa neruskan. Ini sekarang lampu begitu terang, humap sedikit AC jalan, pakai karpet, kadang buku disediakan. Apa kurangnya? Ya, ustadznya datang. Ada yang ustadz di higa rumah masjid, ada yang dari luar kota datang jauh-jauh sidin. Datangin. Ya, rugi. Dan rugi yang tidak menuntut ilmu syar'i. Padahal mampu, padahal ada kesempatan. Ya. Ini kita jangan cuma belajar saja, tetapi juga kita nasihati para penuntut ilmu agar semangat tuntut ilmu, adabnya nuntut ilmu harus diperhatikan. Karena yang seperti ini yang mencetak saya bercerita tentang diri saya pribadi. Kita belajar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bagaimana beliau menjawab pertanyaan, bagaimana beliau tata cara duduk, bagaimana beliau tatkala kalau lagi azan itu masih terngiang-ngiang. Ya. Itu ketika duduk di majelis ini. Bagaimana kapan beliau tertawa? Berapa kali beliau tertawa, tersenyum? Apa yang membuat beliau tersenyum? Itu subhanallah. Kapan beliau menangis? Beliau menangis ketika cerita tentang gurunya, Syekh bin Bas rahimahullah. Jadi tuntut ilmu. Jangan sampai diboikot ustaz. Ini aneh ini di Banjarmasin. Ya. Orang mencari, bapak-bapak harus tahu, di luar sana ustadz itu ditarik-tarik, ya, di apa namanya, supaya mereka mau ke daerah karena kurang di sini hibak, enggak dihadiri, ya, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lanjutkan. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu bir-ru'bi masirata shahrin waj'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli wa dzakara al-haditha. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi oleh Allah 5 kelebihan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku, yaitu aku ditolong dengan dijadikannya musuh takut kepadaku meski masih jauh, sejauh perjalanan sebulan. Bumi dijadikan tempat sebagai tempat sujud atau masjid dan alat untuk bersuci untukku. Maka siapa saja yang mendapati waktu sholat, hendaklah ia sholat. Dan beliau menyebutkan kelanjutannya. Kita langsung kepada hadis ke-137, karena masih berkaitan dengannya. Wa fi hadithi Hudzaifah 'inda Muslimin, wa ju'ilat turbatuha lana tahuran, idza lam najidil ma'a. Dan dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, menurut riwayat Muslim, dan dijadikan buat kita tanahnya sebagai alat untuk bersuci apabila kita tidak mendapati air. Hadis yang ke-138. Wa an Aliin radhiyallahu anhu inda Ahmad wa ju'ila turabu li tahuran. Dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat Ahmad, dan tanahnya dijadikan untukku sebagai alat bersuci. Bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah 3 hadis yang semuanya satu kesatuan. Kita baca sebagaimana biasa. Taib. Poin pertama yaitu perawi yang meriwayatkan hadis ini, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliaunya sahabat, bapaknya pun sahabat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Kemudian sahabat yang kedua di hadis yang ke-137, Hudzaifah. Hudzaifah radhiyallahu an, beliau adalah sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti nama-nama orang munafik itu disimpan oleh siapa? Oleh Hudzaifah yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada perkataan a'lamu ummati bil halal wal haram Hudzaifah. Artinya sahabat yang paling paham dari umatku tentang halal dan haram adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Kemudian sahabat yang ketiga dari hadis yang ketiga 138, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apanya Rasulullah di sini sallallahu alaihi wasallam? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahasa Banjarnya sapupu. Sepupu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang keempat dan digelari sebagai Saifullah. Dan beliau adalah orang yang ketiga masuk ke dalam agama Islam, dan yang pertama dari anak-anak. Dan beliau adalah seorang menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kedudukan Harun kepada Musa alaihi salam. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau diagungkan tanpa kebenaran oleh kaum Syiah Rafidhah sampai menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai Tuhan. Dan ini adalah kesesatan dan penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Poin yang selanjutnya, makna dari hadis ini. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diberi oleh Allah." Diberi, kata fasif. Pemberinya adalah Allah. Dalam bahasa Arab namanya diberi, kata fasif itu namanya adalah mabniun lil majhul. Artinya kata kerja yang tidak diketahui siapa pelakunya. Diberi, dimasukkan, diajari. Siapa yang mengajari, siapa yang memberi, siapa yang memasukkan, dia majhul, tertutup. Itu namanya kata fasif. Ya, makanya di sini oleh penerjemah kita diberi oleh Allah, dan itu tidak ada dalam hadisnya. Aku diberi, pemberinya siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lima kelebihan. Kata lima bukan pembatasan. Ingat itu, garis bawahi baik-baik. Lima kelebihan. Kata lima kelebihan ini bukan batasan. Karena di sana dalam hadis-hadis Rasul banyak sekali kelebihan-kelebihan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain selain lima ini. Ya, selain lima ini. Nanti saya akan sebutkan, atau saya akan sebutkan sekarang. Yaitu dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Fuddiltu 'alal anbiya bisit." Aku diutamakan di atas para nabi dengan 6 perkara. Nah, ini menunjukkan ini 5. Kemudian ini 6. Kemudian di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, "U'titu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya." Aku diberikan oleh Allah yang belum pernah diberikan oleh para nabi. Ini bahkan tidak ada penyebutan 5 atau 6. Aku diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh nabi. Berapa jumlahnya? Enggak ada. Baik. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan." Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan keutamaan 3 perkara. Makanya para ulama mengatakan, "Al-'adadu la mafhuma lah." Artinya jumlah bilangan itu tidak ada pemahaman atasnya. Ya. Sering ini dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Rasul disebutkan jumlah bilangan, adad namanya, jumlah bilangan. 6, 7. Ya. Seperti misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sab'atun yudhilluhumullah." 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah. Apakah 7 ini saja? Enggak. Masih banyak yang lain yang dinaungi oleh Allah di bawah naungannya selain 7 ini. Lalu Ustaz, jumlah bilangan tadi untuk apa? Makanya seperti yang saya sebutkan, 5 kelebihan itu apa tadi? Bukan pembatasan, ya. Kenapa? Maka tulis, karena para ulama mengatakan jumlah bilangan la mafhuma lahu. Ya, tidak bisa dipahami, artinya bukan pembatasan. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Lima kelebihan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelumku. Sebelumku maksudnya adalah para nabi. Garis bawah itu. Sebelumku kepada seorang pun sebelumku maksudnya adalah para nabi. Artinya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diberikan seperti ini. Kenapa demikian Ustaz? Karena di sana ada riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebutkan ahadun minal anbiya, tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari para nabi. Nah, makanya seorang pun sebelumku di sini apa maksudnya? Para nabi. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Yaitu yang pertama, aku ditolong dengan dijadikannya musuh takut kepadaku, meski jauh sejauh perjalanan sebulan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita ambil pelajaran bahwa nanti pelajarannya saya ingin jelaskan dulu. Yang aku ditolong dengan dijadikannya musuh takut kepadaku meski masih jauh sejauh perjalanan sebulan. Maksudnya adalah diberikan rasa takut. Allah memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takut yang dimaksud di sini adalah takut menghadapi sesuatu. Takut berhadapan dengan Nabi dan pasukannya sallallahu alaihi wasallam. Takut. Ya. Aku ditolong dengan dijadikannya musuh takut kepadaku, meskipun masih jauh sejauh perjalanan sebulan. Maksudnya sejauh perjalanan sebulan adalah jarak antara Nabi dengan musuh, orang berjalan sebulan, itu musuh sudah takut. Entah perjalanan ini jalan kaki, tetapi kebiasaan adalah naik onta. Jadi jalan dari pemus dalam naik onta selama sebulan. Sampai mana? Kandangan sampai lah. Hah? Belabihan? Aduh kalau. Ya? Pokoknya panjang, sebulan. Jauh. Pon? Sekitar jarak antara Madinah ke Palestina. Betul. Berapa? 2000. Nggih, 2000 lebih. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nusirtu birru'bi masirata syahr. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullahu taala, coba lihat beliau mengatakan, "Yuhmalu hadza 'ala ma kana ma'rufan fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maksud perjalanan sebulan ini adalah yang dikenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sayrul ibil al-muhammalah, yaitu perjalanan onta yang di atas tubuhnya ada beban, membawa bekal. Ini tambah berat lagi nih. Ya, tambah berat lagi. Walaisa fi kulli zamanin wa makan, li'annana law qulna bi hadza lakana fi zamanina masirata syahr yablughu kullul ma'murati masyariqal ardi wa magharibaha. Kata beliau, bukan berarti maksudnya adalah perjalanan sebulan ini di setiap tempat atau setiap waktu. Karena kalau kita sekarang perjalanan sebulan mungkin bisa keliling dunia. Hah? Ya, keliling dunia sebulan. Dan itu tanda hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'ah hatta yataqaraba az-zamanu." Tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai waktu semakin mendekat. Keren jatuh di Masjidil Haram, beberapa detik langsung keluar. Tahu orang di Banjar. Jangan di Banjar, di Balangan tahu. Ya, di Halabiyah tahu. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian ini yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu janji Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 40. Janji Allah, Allah akan menolong Rasulnya. Walayansurannallahu mayansuruh. Allah sungguh akan menolong orang-orang yang menolongnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menolong orang-orang yang menolongnya. Di sini terdapat pelajaran menarik. Mungkin kita melihat keadaan kaum muslim ditindas, diusir, masuk ke negara lain, sulit. Maka tolong agama Allah. Niscaya Allah akan menolong kita. Di negara kita, Islam diinjak-injak mungkin, sunnah dihina. Ya. Maka tolong agama Allah. Kadang-kadang orang-orang yang belajar ilmu agama yang benar-benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dikeluarkan, harus dikeluarkan dari kampung, tidak boleh tinggal di kampung itu. Maka kita sedih melihatnya. Caranya bagaimana? Tolong agama Allah. Intan surullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Dikeluarkan, Pak. Seperti harus keluar dari, seperti orang berhijrah ke kota Mekah. Enggak boleh tinggal di kota Mekah. Enggak boleh tinggal di daerahnya. Meskipun dia daerah situ, orang lahir situ, asli situ. Enggak boleh. Dan itu bertentangan dengan undang-undang tentunya. Bertentangan dengan hak asasi manusia tentunya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, ingin ditolong, tolonglah agama Allah. Ya, tolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu diingat, bagi orang-orang yang mencela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalumuhu illa nafsah. Dia tidak akan sengsara, sengsara kecuali dirinya sendiri. Ya, kecuali dirinya sendiri. Lihat, lambat laun akan binasa. Pasti tidak ada keraguan di dalamnya. Yang menghina sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencelamu, termasuk dalam yang mencela sunnahnya, huwal abtar. Dia yang tercela, dia yang terputus, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Asuul khatimah. Hati-hati ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu risau. Inna lanansuru rusulana. Sesungguhnya kami akan benar-benar menolong rasul-rasul kami. Itu pasti janji Allah. Ya, jangan bingung, jangan risau. Ya. Jangan keluarkan parang, ada di hadapan kuku. Tebas lehernya. Jangan. Ya. Hadapi dengan ilmu, hadapi dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang menghina sunnah-sunnah Rasul, menghina jenggot, menghina haji, menghina hadis, menghina merapatkan kaki, maka kita hanya bisa mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan tegakkan Islam di dalam diri kita. Itu namanya menolong Allah. Bisa ya Allah akan menolong kita. Dan itu sudah dari zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jin." Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh. Enggak heran. Bagi orang-orang yang berilmu enggak heran. Dia akan tetap kokoh, tegar, kuat. Semakin kuat, semakin dia mendapati ayat-ayat, dia seakan-akan terpampang di depan dia. Ini benar firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi pasti mempunyai musuh. Tapi ingat, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sesungguhnya kami akan benar-benar menolong rasul-rasul kami dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang itu, ya, sebagian orang memakai kaedah bedakan diri Anda maka Anda akan terkenal. Itu zaman sekarang. Kencingi air zam-zam terkenal. Ya. Kemudian jamaah Masjid Imam Syafi'i telanjang di masjid depan masjid terkenal tuh. Enggak usah nuntut ilmu, enggak usah apa, ingin terkenal terkenal. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menghinakan orang yang mencela sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah. Tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa takut kepada musuhnya, musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan ini dalam surah Al-Hasyr ayat 2. Ini dalil dari Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa umat Islam, terutama di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ditolong dengan pemberian rasa takut kepada musuh. Disebutkan dalam surah Al-Hasyr ayat 2. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan di dalam hati-hati mereka rasa takut. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan dengan tangan-tangan orang-orang beriman. Baik. Kita lanjutkan, Bapak Ibu, saudara-saudari. Bumi dijadikan sebagai tempat sujud. Ya, dijadikan sebagai tempat sujud, yaitu masjid. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari hadis ini adalah semua tanah yang ada di atas permukaan bumi ini dihalalkan oleh Allah untuk dijadikan tempat sholat. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya, tidak bisa sholat kecuali di tempat-tempat yang khusus untuk disediakan untuk tempat sholat. Ini beda. Ya. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang qawi, kata Imam Nukathir. Wa kana min qabli innama kanu yusalluna fi kana'isihim. Umat sebelumku, mereka senantiasa sholat hanya di gereja-gereja mereka, di tempat-tempat sholat mereka saja. Jadi kalau bepergian, pre-sholatnya libur. Gak ada masjid, libur sholatnya. Itu bedanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat sebelumnya. Dimanapun kita bisa sholat, dijadikan oleh Allah bumi sebagai tempat sholat sujud. Nah, di sini timbul pertanyaan, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau begini, apakah musholla juga dianggap masjid yang harus ditahiyatul masjid? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat, perhatikan perkataan Imam Nawawi. Al-musalla al-muttakhad lil-'id wa ghairihi lalladhi laysa masjid la yahramul muktu la yahrumul muktu fihi 'ala al-junubi wal haid 'ala al-madhhab wa bihi qata' al-jumhur. Oh, ini bukan, ini musalla yang disebutkan sebagai tempat sholat Aid. Ya, tanah lapang. Yang jelas, berdasarkan hadis ini bahwa seluruh permukaan bumi bisa dijadikan tempat sholat dan suci, maka wallahu a'lam. Kalau kita masuk ke musalla-musalla, bahasa kita musalla, langgar. Atau tempat sholat di kantor yang disolati hanya kadang zuhur asar, apakah itu juga termasuk tahiyatul masjid? Maka jawabannya iya. Jawabannya iya. Apakah dia mengambil hukum masjid seperti tidak boleh berjual beli di sana? Iya. Karena dia digunakan untuk sholat dan masjid. Apalagi disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini bahwasanya wajuliyat lil ardu masjidan wa tahuran. Fa ayyama rajulin adrakathu shalah falyusalli. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi semua tempat itu masjid dan suci. Maka siapa yang mendapati waktu sholat, hendaklah ia sholat. Dan beliau menyebutkan kelanjutannya. Maksudnya menyebutkan kelanjutannya tersebut, hadisnya ini belum selesai, panjang. Ya, hadisnya belum selesai. Kalau kita perhatikan lanjutan hadisnya, perhatikan lanjutan hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, wa uhilat liyal ghanaim. Ini yang kedua, yang ketiga. Ya, yang ketiga, dihalalkan untukku al-ghanaim, yaitu harta rampasan perang, ghanimah. Ya. Kemudian yang keempat, walam tuhallu tuhalla li ahadin qabli, dan tidak dihalalkan untuk seorang pun sebelumku. Artinya harta rampasan perang tersebut tidak dihalalkan untuk diambil manfaatnya. Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala dahulu, kata beliau, dijelaskan bahwa harta rampasan perang itu, kalau orang menang, kemudian dikumpulkan harta rampasan perang, maka datang api dari langit membakar itu semua. Sambar petir. Ya. Nah, ini termasuk daripada kekhususan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad SAW. Harta rampasan perang halal. Bahkan sampai tawanan-tawanannya menjadi budak halal. Ya. Kalau seandainya kaum muslim memerangi orang-orang kafir misalkan, dan mereka berada misalkan di sebelah orang-orang bule misalkan di sana. Menang. Wah, itu orang-orang bule semuanya jadi tawanan, budak. Ya, seperti itu. Kecuali yang masuk Islam. Baik, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Tetapi tujuannya bukan budak. Saya mau berperang, Ustaz, biar dapatkan, ya, budak. Nah, ini salah. Ya, tujuan jihad adalah apa? Li'la'i kalimatillah, meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutannya, wa'utitu syafa'ah. Yang keberapa ini? Yang keempat atau kelima? Keempat, dan aku diberikan syafaat. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa yub'atsu ila an-nasi 'ammatan. Yang kelima yaitu seorang nabi diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya. Wan. Termasuk jin. Ya. Termasuk jin. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ayat hadis ini riwayat Bukhari. Dan hadis ini menggagalkan pemahaman Islam Nusantara. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia. Dan beliau membawa Islam. Islam beliau bukan hanya untuk Nusantara, tapi Islam beliau untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan tidak perlu membahas Islam Nusantara. Para ulama mengatakan li syana'atihi tughni 'an raddihi. Saking jeleknya, ya, itu tidak pantas untuk dijawab. Saking bodohnya, enggak pantas untuk dijawab. Berat lisan kita untuk menjawabnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hanya orang-orang yang terlalu menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat yang membahas seperti itu. Bapak ibu, saudara saudari, kita lanjutkan. Di dalam hadis yang ke-137 dan dalam hadis Hudzaifah menurut riwayat Muslim, dan dijadikan buat kita tanahnya sebagai alat untuk bersuci apabila kita tidak mendapati air. Nah, ini tambahan riwayat dari sebelumnya. Makanya Imam Ibnu Hajar menyebutkan riwayat ini sebagai tambahan riwayat sebelumnya. Ya. Dan dijadikan buat kita tanahnya sebagai alat untuk bersuci apabila kita tidak mendapati air. Kalau di riwayat sebelumnya, yaitu dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan alat untuk bersuci. Ada tambahan, kalau tidak mendapati air. Ini sebagai tayamum. Ini Bapak Ibu, dan hadisnya mafhum ya. Dan dari Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Imam Ahmad, dan tanahnya dijadikan untukku sebagai alat bersuci. Di sini penggunaan turab, ya. Di sini penggunaan tanah turab. Turab itu adalah debu. Debu yang mengepul itu turab namanya. Sedangkan sa'idan, sa'id itu adalah debu-debu yang ada di atas meja, di atas permukaan bumi secara umum. Itu debu. Itu bedanya dan faedahnya penyebutan riwayat yang ketiga, yaitu dan tanahnya dijadikan untukku sebagai alat bersuci. Tanah yang dimaksud di sini adalah turab, itu debu yang mengepul. Baik. Dan poin ketiga, ketiga hadis ini sahih semua. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ketiga hadis ini sahih semua, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian ibu-ibu, saudari, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang keempat. Hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini merupakan dalil bolehnya menceritakan nikmat kepada orang lain. Menceritakan nikmat kepada orang lain, asal jangan sombong. Nah, itu dia. Bolehnya menceritakan nikmat kepada orang lain, asal jangan sombong. Misalkan, alhamdulillah kita sudah selesai membaca kitab Toharoh bab mandi. Alhamdulillah di Banjarmasin ada TPA. Meskipun bajunya masih belang-belang. Ya. Saya ingin nyari dana ini untuk membajui TPA. Dari mulai gurunya sampai murid-muridnya kita bari baju semua. Mudah-mudahan saya dapat. Doakan Bapak Ibu saudara-saudari. Ya. 180 anak kita akan bajui dan juga guru-gurunya. Biar kalau Mas Rahman lagi ngajar itu kelihatan ganteng gitu. Ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi, boleh bertahadus menceritakan nikmat Allah, asal jangan sombong. Tetapi menceritakan tersebut untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ad-Duha ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sebagai bentuk contoh bahwa Nabi Muhammad SAW menyebutkan nikmat tapi tidak sombong dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Abbas, "U'titu khamsan lam yu'ta ahadun qabli." Diberikan kepadaku 5 perkara yang mana seorang pun sebelumku tidak pernah diberikan. wala aqulu fakhran, dan aku tidak mengucapkan ini dengan kesombongan. Nah, ini lihat, aku tidak mengucapkan ini dengan kesombongan. Lihat lagi hadis menarik riwayat Imam Ahmad. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahadduthu bi ni'matillah syukrun wa tarkuha kufrun." Subhanallah. Riwayat Imam Ahmad, hadisnya hasan. Menceritakan nikmat Allah itu sebuah kesyukuran, dan tidak menceritakan itu sebuah kekafiran, kekufuran. Artinya kufur nikmat. Ya. Misalkan seorang sudah sukses mempunyai dagangan atau mempunyai pekerjaan, maka ketika ditanya, apa gawean pian? Enggak ada apa-apa, biasa aja. Ada mau bekesah. Ya. Ini jangan-jangan ditakutkan sebuah apa? Kekufuran. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan nikmat Allah perlu diceritakan. Asal tadi apa? Jangan mendatangkan kesombongan. Saya jadi teringat cerita tentang syukur, Pak. Nikmat Allah itu luar biasa, terutama rezeki. Dan rezeki itu bukan hanya harta. Makanya pengertian rezeki adalah al-ata dunyawiyan wa ukhrawiyan. Pemberian oleh Allah baik perkara dunia atau akhirat. Rezeki juga adalah artinya ma yuntafa'u bih, sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Apapun itu. Entah harta, entah iman, petunjuk, kesehatan, waktu luang, itu rezeki. Bercerita tentang rezeki dan syukur, subhanallah. Nabi Sulaiman diceritakan, beliau berkata kepada Allah, beliau bertanya kepada seekor semut. Dan ini salah satu kesyukuran Nabi Sulaiman, beliau mempunyai kekuasaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada seorang pun sebelum dan sesudah Nabi Sulaiman. Rakyat beliau itu bukan hanya manusia, tapi jin, tapi juga binatang, sampai kepada semut. Semut ditanya oleh Nabi Sulaiman, kamu setahun kira-kira makanmu secukup apa? Semut mengatakan, lihat makanan semut, secukup satu biji gandum untuk satu tahun. Satu biji gandum untuk satu tahun. Lalu Nabi Sulaiman memasukkan itu semut ke dalam botol. Kemudian gandumnya beliau masukkan satu biji. Satu tahun gak dibuka-buka. Berarti beliau tidak menzalimi semut. Menzalimi gak? Sesuai pengakuan. Kemudian dimakanlah oleh semut tersebut. Setelah setahun dibuka oleh Nabi Sulaiman, ternyata semutnya cuma makan setengah. Cuma makan setengah dari biji gandum tadi. Ditanya oleh Sulaiman alaihissalam, wahai semut, kenapa engkau tidak memakan setengahnya? Kata semut, lamma ittakaltu ala Allah, ketika aku bersandar kepada Allah, aku makan sepuasnya. Karena aku tahu Allah ar-Razzaq, Allah yang rezekinya tanpa putus. Tapi ketika engkau masukkanku ke dalam botol, kemudian aku disediakan satu biji gandum saja, maka berarti aku sekarang bersandar kepadamu dan kamu makhluk. Maka aku setengah makannya. Untuk apa? Mungkin tahun depan engkau lupa ngasih makan aku. Ini setengah aku sisakan untuk tahun depan. Kemudian ada cerita menarik. Nabi Sulaiman minta kepada Allah agar wahai Allah, kan beliau kuasa, kuasa sangat kuasa. Wahai Allah, saya ingin memberikan makan kepada seluruh hewan-hewan yang engkau ciptakan. Seluruh hewan-hewan yang engkau ciptakan. Tapi beri waktu saya selama sebulan untuk mengumpulkan seluruh makanan. Habis itu silakan hewan-hewan semua yang kau ciptakan makan. Maka apa yang terjadi? Dikumpulkan sebulan begitu banyak makanan. Kemudian datang hewan pertama. Kata Nabi Sulaiman, kata Allah, mau yang mana? Mau hewan udara, daratan, lautan? Lautan aja. Lautan keluar ikan paus. Ikan paus memakan. Kemudian yang dikumpulkan satu makanan tadi, satu bulan tadi, dimakan satu kali suap. Satu kali suap. Subhanallah. Kata Nabi Sulaiman, bagaimana banyaknya kamu makan setiap harinya? Beliau mengatakan, atau ikan paus ini mengatakan, 70 kali lipat dari ini. Kemudian kita setelah ini berputus asa, sering mengeluh, sering sedih dengan rezeki. Nikmat Allah yang tiada tandingi. Kita berhadapan dengan Zat Ar-Razzaq yang tanpa putus, yang itu menyebabkan kita tidak pernah putus asa untuk nikmat Allah, tidak pernah putus asa dari rezeki sesempit apapun. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bercerita tentang syukur karena saya mengingat tentang syukur. Kemudian para ulama salaf mengatakan, man katama ni'mata faqad kafaraha wa man adhharaha wa nasharaha faqad syakaraha. Barang siapa yang menyembunyikan nikmat maka sungguh dia telah mengkufurinya. Dan barang siapa yang memperlihatkan nikmat dan menyebarkannya, maka sungguh dia telah mensyukurinya. Yang dapat gaji awal bulan, jangan disimpan-simpan. Bawahi kami traktir. Ya. Bercanda aja ini. Ya. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran selanjutnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keutamaan dibandingkan umat-umat lain. Nabi Muhammad SAW dan umatnya mempunyai keutamaan dibandingkan umat-umat lain. Disebutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, yumkinu an yujada aktsara min dzalika liman am'anat tatabbu'a. Artinya mungkin kita akan mendapati keutamaan nabi dan umatnya sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi lain dan umat-umat lain lebih banyak daripada yang disebutkan dalam hadis sekarang ini. Bagi siapa yang suka meneliti hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya para ulama mempunyai beberapa buku tentang keutamaan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan umat yang lain. Bukunya di antaranya yaitu Ghayatus Saul fi Khasa'isir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Ibnu Al-Mulaqqin. Ini buku yang akan saya sebutkan menyebutkan tentang kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi-nabi yang lain dan umat-umat yang lain. Ya. Dibandingkan nabi-nabi yang lain dan umat-umat yang lain. Namanya Ghayatus Saul fi Khasa'isir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ditulis oleh Ibnul Mulaqqin. Kitab yang kedua yaitu Al-Khasa'isul Kubra. Al-Khasa'is Al-Kubra yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Saya sengaja tulis bagi para penuntut ilmu mungkin bisa mencari nanti. Al-Khasa'isul Kubra. Yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Imam An-Nasa'i di dalam kitab Hasyiah ya, menyebutkan juga tentang kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lain. Baik. Sekarang pelajaran ketiga. Hadis ini menunjukkan bahwa termasuk dari pertolongan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diberikan rasa takut kepada umat lain. Diberikan rasa takut kepada umat lain. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, rasa takut dalam hati itu lebih berbahaya dibandingkan rasa takut di dalam lahiriah. Ya. Rasa takut yang Allah berikan dalam hati lebih berbahaya dibandingkan rasa takut di dalam lahiriah. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya bertayamum di setiap permukaan tanah, di setiap permukaan bumi. Boleh tayamum di mana saja, di atas karpet, di atas lantai, di atas papan, di atas kayu, di atas batu, di atas apa lagi, kaca, ya, di atas air, boleh? Hah? Hah? Kenapa? Hah? Ada airnya. Oh iya, berarti perhatian sama saya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dari mana dalilnya Ustaz? Bahwasanya semua permukaan bumi, makanya kalau orang naik haji, naik pesawat, ingin sholat, bingung dia. Enggak ada air. Air di pesawat habis, ya mungkin habis. Maka dia bertanya mau bagaimana? Ustaz, lantainya kena debunya, bilangnya di pesawat di sini lantainya kena debunya. Nah maka boleh di kursi, ya. Kenapa? Apa dalilnya? Lihat, Rasulullah SAW tadi bersabda, perlu saya tulis karena berkenan dengan bahasa Arab. Ju'ilat liyal ardu. Di sini yang kita bicarakan ini dijadikan untukku, ini ju'ilat artinya dijadikan untukku al-ardhu. Al di sini disebutkan oleh para ulama untuk istighraq. Istighraq. Istighraq itu artinya apa? Mencakup seluruh bumi. Nah, itu dia. Ya. Makanya dijadikan untukku seluruh bumi, apapun, di atas lantai, di atas tanah, di atas batu, di atas kaca, di atas papan, di atas kayu, di atas, bahkan di atas kain, boleh, ya. Kenapa? Dalilnya apa? Al-ardu di sini alnya untuk istighraq. Istighraq artinya apa? Menunjukkan kepada keumuman. Keumuman artinya semua permukaan bumi itu bisa dijadikan tempat sholat dan bisa dijadikan alat untuk bersuci. Sama seperti wal asri. Di situ innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya al insana. Di situ ada al. Al di sini disebut juga apa? Alif lam istighraq. Yang artinya apa? Seluruh jenis manusia dalam kerugian. Paham sekarang? Seperti lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Al di sini untuk apa? Istighraq. Yang artinya menunjukkan kepada keumuman. Artinya segala pujian hanya milik siapa? Allah. Ya. Ingat, al menunjukkan kepada, di dalam ayat-ayat tadi menunjukkan kepada istighraq, artinya keumuman. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Abu Jahm, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertayamum di atas dinding. Atas dinding. Itu dalil nyata dari perbuatan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian, hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya sholat di tempat manapun. Kecuali tempat-tempat yang najis dan yang diharamkan untuk sholat di dalamnya. Tempat-tempat yang najis dan diharamkan untuk sholat di dalamnya. Seperti apa? Kuburan. Illal hammam wal maqbarah. Ben kayaknya dendam banget loh, kuburan langsung. Kuburan. Ya. Illal hammam wal maqbarah. Kecuali kamar mandi dan kuburan. Ya. Nah, salah satunya juga yang dilarang untuk sholat di dalamnya yaitu di kandang onta. Ya, di kandang onta. Ini pengkhususan. Sedangkan kandang kambing boleh. Jadi bukan karena najisnya, tetapi karena larangannya, ta'abudi namanya. Artinya tidak bisa diakalkan karena memang dilarang, ya sudah kita ikut aja dilarang. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Pelajaran selanjutnya yaitu hadis ini menunjukkan wajibnya mengerjakan sholat pada waktunya. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa ayyuma rajulin adrakathu shalah falyusalli." Orang mana saja yang mendapati waktu sholat, hendaklah dia sholat. Jangan nunggu-nunggu. Ada air, enggak ada air, tetap sholat. Ya, ada air, tidak ada air, tetap sholat. Bisa pakai air, enggak bisa pakai air, tetap sholat. Jangan nunggu-nunggu. Kemudian pelajaran selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa dihalalkan untuk umat Nabi Muhammad SAW harta rampasan perang. Pelajaran selanjutnya, hadis ini menunjukkan bahwa kekhususan Rasulullah SAW adalah memberikan syafaat. Dan syafaat yang dimaksud adalah syafaatul uzma. Wa u'titu syafa'ah. Diberikan kepadaku syafaat. Syafaat yang dimaksud adalah syafaat uzma. Apa itu syafaat uzma, Pak? Syafaat tatkala seluruh umat manusia dikumpulkan dalam padang mahsyar, lalu setelah itu nunggu, tidak ada keputusan kapan hisab, apa yang akan dilakukan sekarang. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan izin untuk meminta syafaat. Maka beliau tersujud, bersungkur, sujud dan memuji Allah. Kemudian Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasfa' tushaffa wasal tu'tah." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Berikan syafaat, engkau telah diizinkan untuk memberikan syafaat. Dan mintalah apa yang kau minta. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi syafaat yang dimaksud adalah syafaat uzma. Hadis ini menunjukkan bahwasanya risalah Nabi, kenabian Nabi, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umum untuk seluruh umat manusia. Umum untuk seluruh umat manusia. Bukan untuk orang Arab saja, ya, tetapi untuk seluruh umat manusia. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, masih banyak pelajaran dari hadis ini, karena dia tiga hadis dan merupakan awal hadis dari bab tayamum. Kita akan pelajari pelajaran-pelajaran yang lain, insya Allah pada kesempatan yang lain. Wassallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Tafadhal jika ada yang ingin bertanya. Ada waktu 10-an menit lagi. Ya. Kasih mic masjid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini Ustaz, kalau kita enggak ada air tuh berarti ada air tapi kurang bersih gitu. Itu seperti apa? Apa barometer air yang tidak boleh digunakan, Ustaz? Itu yang pertama. Terus kedua saya tertarik tentang cerita-cerita tentang binatang yang bisa bicara gitu saat ya. Itu ada beberapa kisah dari Nabi Sulaiman, juga ada hadis Rasulullah yang intinya serigala berbicara pada pengembala, juga sapi yang berbicara pada yang dia tuh tidak diciptakan untuk itu, yang sahabat tuh subhanallah subhanallah itu. Intinya gini Ustaz, yang mau tanyakan, apakah ada dalil yang dimana kita kan memang binatang itu dijinakan untuk kita sekarang ini gitu lah. Nah, tapi dengan cerita-cerita yang kisah-kisah sebelumnya itu kayak seakan-akan tuh binatang punya akal, punya itu. Nah, sekarang kan kita tahu nih, sekarang nih binatang tidak punya akal. Apakah ada dalil yang Allah Subhanahu wa taala tuh membatasi itulah, kira-kira seperti itu Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu tentang air, apakah ada batasan air yang bisa digunakan untuk bersuci atau tidak bersuci? Ada hadis Rasulullah SAW, sudah kita baca sebelumnya, al-ma'u tahirun la yunajjisuhu syai, tahur la yunajjisuhu syai. Air itu suci, tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Itu asal hukum air, dia suci. Tidak ada yang menajiskannya sesuatu apapun. Illa idza taghayyara rihuhu aw launuhu aw ta'muhu. Kecuali jika dia berubah baunya, rasanya atau warna. Jadi meskipun dia sedikit ataupun kotor, tapi tetap jika tidak berubah warna, bau atau rasa dan tidak kemasukan najis, maka tetap bisa digunakan untuk bersuci. Seperti air sungai misalnya. Ya, asal jangan sungai Ciliwung. Air sungai ya, bisa bersuci untuk dijadikan bersuci. Karena asal hukumnya dia suci, tidak ada yang menajiskan. Adapun cerita Nabi Sulaiman dan binatang-binatang yang bisa berbicara, maka itu kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman dan juga pada cerita-cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan itu kita tidak bisa menjadikan sebuah asal-asalan, dalam artian tidak ada nas, tidak bisa kita berbicara. Ya, itulah yang diciptakan oleh Allah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam ada binatang bisa berbicara. Adapun di zaman kita, maka kita belum mendapati ada binatang yang bisa berbicara langsung dengan manusia. Wallahu a'lam. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Ada pembatasan, tidak ada pembatasan. Wallahu a'lam. Nah, tafadhol. Bismillah, barakallahu fikum, Ustaz. Baik, barakallahu. Yang saya ingin tanyakan, misalnya yang masalah tayamum tadi, kita ini kan lagi misalnya sholat zuhur misalnya, dengan kita keadaan bertayamum, kemudian turun hujan Ustaz, apakah kita pembatalan sholat kemudian berwudu? Kemudian yang kedua, misalnya kita ini lagi naik gunung, kemudian habis turun hujan terasa. Naik gunung bapak? Piknikan. Kemudian. Allah, enak mengolah rumah di gunung. Kemudian setelah ingin karena tidak ada air, jadi kami ingin bertayamum tapi tanahnya tuh dicak set ya Ustaz. Begini saja. Ya, yang pertama, yaitu tanah licak. Yang diingatnya itu tanah licak. Taib, itu yang kedua ya. Yang pertama yaitu apabila seorang sudah bertayamum kemudian turun hujan, lalu dia sudah sholat, turun hujan, apakah batal tayamumnya dan dia mengulang sholatnya atau tidak? Maka jawabannya, jika dia telah selesai sholat, maka sah sholatnya dan tidak perlu mengulang. Tetapi jika sudah datang hujan, maka batal tayamumnya dan dia harus berwudu. Kalau dia junub besar atau hadas besar, maka dia harus mandi. Batal tayamumnya tadi. Itu saja. Adapun sholat yang dia bertayamum padanya, meskipun waktu masih senggang, misalkan begini, dia bertayamum zuhur, zuhur jam 12:30. Ya. Kemudian tayamum dia, sholat zuhur, habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, turun hujan ya, maka bukan urusan, karena tayamum adalah pengganti dari wudu, berarti sah sholat. Ya. Tetapi tatkala ada air hujan, nah yang jadi permasalahan kalau pas lagi sholat hujan turun, bagaimana? Apakah dibatalkan atau tidak? Maka wallahu alam, saya lebih condong kepada membatalkannya. Kenapa? Karena jenis sholatnya belum selesai. Jenis sholatnya belum selesai. Allah. Dan sudah ada aslinya, yaitu air, cabangnya tidak bermanfaat. Adapun kalau seandainya kita ingin bertayamum di atas tanah yang licak, maka cari yang tidak licak. Cari yang tidak licak. Ini kita berurusan dengan debu, bukan dengan licak. Nah, wallahu a'lam. Silakan, siapa lagi? Ini ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk tayamum sendiri, apakah untuk sekali sholat atau bisa sholat, misalkan kita ngerjakan sholat zuhur Ustaz, kita bertayamum. Nah untuk sholat asar sendiri kan kita belum batal Ustaz dari tayamum tersebut. Apakah ngulangin lagi tayamumnya atau tidak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Maka tayamum gantian dari wudu. Wudu maka dia mengambil hukum wudu. Sebagaimana tayamum, sebagaimana wudu tidak diperbolehkan tidak harus berwudu kembali untuk sholat selanjutnya selama tidak batal, maka begitu pula tayamum. Selama tidak batal dan tidak ada yang membatalkan tayamumnya, maka tidak ada ukuran satu tayamum satu sholat, tidak ada. Ya, jadi bisa saja dia terus-terusan selama tidak batal tayamumnya. Wallah. Nah, yang lain? Silakan. Ya Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, anu cuma pengen contoh bagaimana tayamum yang sahih gitu. Yang kedua tadi berkaitan dengan yang di atas pesawat. Anda pernah melihat gugur di atas pesawat? Itu ya dalam pesawat atau gugur di atas pesawat? Iya, Ustaz. Apa namanya? Itu banyak yang bertayamum gitu ketika mau sholat. Apakah memang ada pembolehan, Tad? Karena kan di toiletnya pesawat itu ada air gitu loh, atau aqua yang kita botolan itu masih bisa kita gunakan. Tapi masih banyak yang anda lihat orang yang bertayamum. Ya. Ya, terima kasih. Untuk sifat tayamum nanti kita akan bahas setelah hadis ini, ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Dan ada kaidah para ulama menyebutkan ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di saat penjelasan tersebut dibutuhkan enggak boleh. Ketika Ajay bertanya tentang sifat tayamum, saya akhirkan karena memang hajatnya belum dibutuhkan. Masih banyak air di Banjarmasin kan. Jadi tidak mengapa kita menyelisih kaidah tersebut. Mengakhirkan penjelasan tatkala penjelasan dibutuhkan itu tidak boleh. Sedangkan penjelasannya belum sangat dibutuhkan. Kita akan bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Kemudian kenapa orang masih di pesawat itu bertayamum padahal masih ada air? Maka jawabannya iya, itu sebuah kekeliruan. Ya, sebuah kekeliruan untuk bertayamum di dalam pesawat padahal pesawatnya masih ada air. Kecuali jika orang banyak berwudu kemudian ya akhirnya airnya penuh di kamar mandi dan menyebabkan kerusakan, bisa menyebabkan kerusakan pada pesawat tersebut. Pesawatnya jadi gugur misalkan gara-gara kebanyakan orang berwudu, maka itu lebih baik dia tayamum. Tapi selama dia masih bisa berwudu ya dengan air tersebut meskipun susah, maka pada saat itu tidak mengapa dia diwajibkan tetap dia untuk berwudu. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair atas kesempatan ini diberikan Ustaz. Jazakallahu. Yang pertama, kita misalnya tiba pada suatu daerah, misalnya kita lagi safar Ustaz, terus tiba waktu salat, ternyata di tempat itu tidak ada air. Tapi kita tahu misalnya sekitar 10 km lagi ada air, misalnya kita gunakan kendaraan, misalnya kampasan pernah kami begitu. Apa boleh kita tunda, tidak usah salat di sini, kita lanjutkan perjalanan di tempat yang ada air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kebanyakan orang tidak mau menyebutkan misalnya usahanya sudah berhasil, terus harta-hartanya. Misalnya tujuan untuk tawadhu dan menghindari kesombongan, apa ini boleh? Kan tadi dikhawatirkan nanti kufur nikmat. Dan kebanyakan orang, banyak yang kami temukan bahkan tidak menyebutkan, tapi tujuannya untuk menghindari kesombongan. Terus ada juga, kebanyakan juga kami melihat misalnya di antara duduk bukan di sini, misalnya akhwat itu sering misalnya menceritakan hartanya. Dulu saya kesulitan ekonomi, sekarang ya syukur alhamdulillah dompet saya 2 juta harganya. Boleh apa boleh demikian Ustaz, karena kebanyakan itu 2 juta kan ada duitnya, kan ada apa-apa. Kada jadi masalah tuh. 2 juta dompetnya 2 juta tapi kada bisi. Ya, apa kesahnya? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Yang pertama yaitu apabila seorang mendapati di sebuah daerah tidak ada air, tapi kalau lagi 10 kilo lagi dia akan ada air. Di sini lihat apakah waktu sholatnya mau habis atau tidak. Kalau seandainya belum, maka dia harus mencari ke sana. Ya. Dia harus mencari sesuai dengan kemampuan dia. Allah berfirman, fattaqullah mastata'tum. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jika aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sebuah perkara, maka kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Sampai dapat, kecuali kalau waktu sholat habis. Karena syarat bolehnya bertayamum idza fuqidal ma aw ajzihi an isti'mal. Kalau hilang air, enggak ada air atau sulit untuk memakai air. Baik. Adapun yang kedua yaitu yang berkaitan dengan menyebutkan nikmat. Menyebutkan nikmat di sini dengan syarat tadi tidak mendatangkan kesombongan. Itu syarat utamanya. Dan penyebutan nikmat ini tidak perlu kepada semua orang. Ya, saat diperlukan, kemudian tidak perlu disebutkan semuanya. Mun disebutkan semuanya, kada cukup-cukup waktunya. Apalagi sekelas Ayahanda Haji Hamzah. Kada cukup menyebutkan semuanya. Tidak, akan tetapi ada sesuatu yang kita kadang-kadang misalkan. Alhamdulillah, bab dalam kitab Thaharah selesai kami pelajari di Masjid Imam Syafi'i. Alhamdulillah di Masjid Imam Syafi'i ada kegiatan bla bla bla bla. Nah, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam mengais rezeki. Itu nikmat. Ya tidak perlu kita menceritakan emasku 85 gram. Kemudian perak, enggak perlu menceritakan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu menyembunyikan nikmat, apakah termasuk dari, apakah diperbolehkan atau tidak demi agar tidak sombong. Kalau dia menceritakan nikmat dia sombong, maka diam. Ya, dan kebanyakan seperti itu. Orang yang diluaskan rezekinya kecuali yang dirahmati oleh Allah, kebanyakan sifatnya tafakhur. Saling menyombongkan. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Saya tidak menuduh siapapun, mohon jangan sampai merasa saya dituduh oleh ustaz. Enggak. Tapi itu disebutkan oleh Al-Qur'an. Ya'lamu annamal hayatu dunya zinatun wa lahun wa tafakhurun bainakum. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia adalah zinah. Perhiasan. Kemudian permainan. Kemudian tafakhur, saling menyombongkan. ini ya, itu sifat orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, si fulan rumahnya megah, aku harus lebih megah. Si fulan mobilnya kawanang ganal, aku masih halus, aku nak kawanang ganal. Ya, terak. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafakhur jadi, tafakhur. Dan itu sifat yang disebutkan oleh Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Lihat penjelasan menarik, Pak. Ini baru kemarin saya bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa tentang ini nasihat untuk orang yang diluaskan rezekinya. Mohon sekali lagi ditanggapi dengan hati yang tulus, bukan menuduh siapa-siapa. Tetapi ini nasihat. Berarti keinginan baik seseorang kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya. Imam Al-Munawi ketika menceritakan dan menjelaskan hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wa min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari keburukan ujian kekayaan, dan aku berlindung denganmu dari ujian kemiskinan. Di sini ujian kekayaan ada keburukannya, ujian kemiskinan enggak ada keburukannya, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Munawi, sebabnya kenapa ujian kekayaan disebutkan keburukannya, karena kekayaan kadang mendorong orang sifat al-batru, batar. Batar itu congkak, sombong. Ya. Yang kedua, sifat tughyan, melampaui batas, berlebih-lebihan, mubazir. Ini ada pada orang-orang yang diluaskan rezeki. Yang ketiga, yaitu ada sifat tafakhur, saling menyombongkan, yang saya singgung tadi. Yang keempat, yaitu ada sorful mal fil ma'asi, meletakkan harta pada maksiat. Ini empat penyakit orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Maka hati-hati wahai orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pun merasa cukup, merasa sudah tidak perlu lagi yang lain, ya, ini bahaya. Ini para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini para ulama mengatakan bahwa kekayaan, orang kaya yang bersyukur kalah kedudukannya dengan orang miskin yang bersabar. Dari hadis ini. Tapi pian jujur, pian nak mana? Mau yang mana masjid? Kaya bersyukur. Hah? Kaya bersyukur. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dari kita ingin kaya bersyukur. Ngalih jadi orang miskin ngalih. Ya. Ini. Tetapi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, yadkhulu fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang kaya, orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. 500 hari. Ya, 500 tahun itu setengah hari. Kalau hitungan akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Qumtu 'ala babil jannah, fa idza 'amatu man dakhalaha al-fuqara." Aku berdiri di pintu surga. Ternyata kebanyakan penghuninya orang miskin. Nah, ya enggak? 2-0 ya enggak? Kita olah hat-trick lah. Rasulullah SAW bersabda, "Ittala'tu fil jannah, fa'ara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Aku melihat di dalam surga ternyata penghuni paling terbanyak orang miskin. Tetapi para ulama mengatakan bahwa seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar Syekhul Islam mengatakan bahwa tidak ada keutamaan antara kaya bersyukur, miskin bersabar, tidak ada. Semuanya sama. In istawaya fit taqwa istawaya fit darajah. Kalau mereka sama-sama takwanya, sama derajatnya. Maka ada perkataan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Huma mihnatan, dua sifat itu dua-duanya ujian. Kaya diuji dengan kekayaannya, miskin agar bersyukur, miskin diuji dengan kemiskinannya agar ber ya. Ini Bapak Ibu. Jadi kada apa-apa pian anaknya di orang kaya anda ya. Abu Bakar Siddiq orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya. Ya. Nah, siapa lagi? Ustaz. Abu Ubaidah bin Jarrah orang kaya. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz. Ya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik atas waktunya, Ustaz. Mohon maaf, ini saya menanyakan satu hal tidak berkenaan tayamum. Tapi Ustaz tadi kan sempat berdoa, semoga Allah menghinakan orang yang mencela sunnah Nabi. Belum mohon maaf Ustaz, terus terang aja saya punya keluarga yang katanya belum ngerti sunnah Ustaz. Jadi ada broadcastan kemarin satu seorang yang mengatakan salat bersama syaitan tuh seperti lalai. Insya Allah semua sudah tahu. Saya broadcast ke keluarga Ana, Masya Allah ada yang positif menanggapinya, ada yang negatif. Nah Ana tadi terus terang aja waktu Ustaz doakan itu Ana gak aminkan Ustaz, karena saudara Ana ada yang belum tahu Ustaz ya. Jadi Ana tidak berani untuk aminkan doa antum. Berat Ustaz, karena kalau mau jujur kan wa'afusakum wa'alaikum naro Ustaz, selamatkan dirimu dan keluargamu dari neraka. Setengah doa Ustaz, mohon maaf Ustaz, dalam bagi Ana Ustaz, karena Ana tidak tahu ini ada orang sholat atau tidak di sini mengaminkan dan amin kata. Oh, alhamdulillah. Setengah kan kita ingin saudara kita masuklah ke surga, itulah Ustaz. Jadi bagaimana sikap kita Ustaz? Karena doa antum sangat berat bagi Anda tadi Ustaz mengaminkannya Ustaz. Barakallahu fiik. Pertama, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, yang pertama yaitu kita harus dalam berdakwah itu terutama kepada keluarga mendahulukan yang paling penting. Karena saya dengar dari aluran cerita tadi, kita mengirimkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian. Ini keliru, Mas. Ya. Jangan keluarga kita dicekoki yang dengan seperti itu. Tapi keluarga kita kita berikan dasar-dasar beragama. Itu yang paling penting, seperti dasar-dasar beragama yang sering kita jelaskan dan ustaz-ustaz di sini sering menjelaskan. Seperti ambillah akidah dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dua, seperti pahamilah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Yang ketiga, seperti tidak ada yang bisa didahulukan dari pendapat semuanya kecuali pendapat Allah, kecuali firman Allah dan hadis Rasul. Nah, yang seperti itu dikenalkan kepada keluarga tatkala berdakwah. Dan saya pesan ini kepada seluruh kaum muslim. Jangan mendakwahi orang yang belum kenal dengan sunnah Nabi, dengan ajaran sunnah ini, dengan hal-hal yang sifatnya merupakan sesuatu yang tidak mumpuni, tidak mendasar. Tinggalkan itu. Ya, itu kan bermanfaat untuk kita. Ini orang mencela Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencela sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk kita yang sudah lama mengaji. Tapi untuk orang-orang yang di luar sana yang belum paham, yang masih orientasinya dunia-dunia saja, belum pernah duduk, dia bingung. Dia akan menanggapinya dengan akalnya, dengan pendapatnya, dengan perasaannya. Maka dakwahi keluarga dengan apa? Dengan pondasi dasar beragama. Bagaimana cara beragama yang benar itu dulu. Ya. Jadi nanti tidak akan ketika Mas akan mengirim itu, maka orang akan menerima langsung. Oh iya, ini mau mencela sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini seperti itu. Adapun tidak mengamini, maka itu hak, tidak mengapa. Akan tetapi kita mendoakan untuk orang-orang yang mencela sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu boleh. Ya, itu boleh. Orang-orang yang mencela sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keluarga Mas yang diceritakan tadi, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang malah mungkin menentang dan semisalnya, menganggap itu adalah ulama dan semisalnya, maka anggap itu sebuah ketidaktahuan. Ketidaktahuan orang tersebut, keluarga kita akan hal-hal seperti, karena kurangnya tadi pondasi dasar dalam menjelaskan tatanan dalam beragama. Adapun tidak mengamini tidak mengapa. Ya. Kita tadi katakan hanya sebatas untuk membela sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini oleh sebagian orang diinjak-injak. Dan kita katakan inna syani'aka huwal abtar, yang mencela Rasul pasti sengsara dunia akhir, yang mencela sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pasti sengsara dunia akhir. Kalau tidak ada yang membela, Allah yang akan membela. Inna lanansuru rusulana, sesungguhnya kita, kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang akan menolong sunnah Rasul kami. Itu sudah janji Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat. Pun surat Muhammad ayat 6, surat Al-Qital, surat pembunuhan ayat 6. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi itu yang kita maksud ketika kita berdoa tersebut, untuk membela sunnah Rasul, bukan mencelakakan sesama muslim. Allah. Ada lagi? Cukup kiranya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.